Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT, ST, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بابا إبو كوم مسلمين والمسلمات يامد رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan semoga kita dimudahkan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Hambali yang lahir di Saudi Arabia, ya, di Najd, Saudi Arabia. Dan beliau ini seorang ulama yang fokus atau nafas dakwahnya ini sangat concern, sangat perhatian kepada permasalahan tauhid. Ya, karena beliau hidup di suatu zaman di mana kesyirikan tersebar, sehingga beliau banyak menulis risalah, kitab-kitab yang terkait dengan permasalahan tauhid. Di antara karangan beliau yang fenomenal saya katakan adalah misalnya kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, tiga landasan yang pokok, yang utama, yang mana ini kitab berisi tentang tiga permasalahan yang harus diketahui oleh seorang muslim. Jadi ini dasar di dalam Islam, ya. Yaitu tentang ma'rifat kepada Rabb kita yaitu Allah, kemudian ma'rifat kita kepada nabinya, dan juga tentunya pengetahuan kita terhadap agama Islam ini. Kemudian juga beliau memiliki kitab yang lain yang berisi tentang pembahasan tauhid, dan ini adalah satu kitab yang sangat fenomenal, disyarah, dibahas oleh begitu banyak ulama di berbagai negeri. Ya, yaitu kitab Tauhid yang berisikan tentang tauhid dan lawan daripada tauhid yaitu syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar, dibahas tuntas oleh beliau, disebutkan dalil-dalilnya baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW, dan jika beliau membutuhkan keterangan lebih maka beliau ambilkan dari ucapan para sahabat, ya, tabi'ut tabi'in, ya, untuk memperjelas, ya, apa yang beliau inginkan dari sebuah pembahasan. Jadi isi kitab tersebut hanya qala Allah wa qala Rasul dan ucapan atau akwal daripada salafus saleh. Dan kitab ini saya katakan sangat fenomenal, ya. Disyarah oleh begitu banyak ulama di berbagai negeri. Termasuk di negeri kita. Taib. Kemudian ada suatu kitab yang lain yaitu kitab Kasyfus Syubhat. Ini mengungkap kerancuan-kerancuan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin, ya, pada zaman beliau tentunya. Dan bagaimana beliau membantah syubhat-syubhat itu dengan bantahan yang memuaskan. Ya, kitab ini juga disyarah oleh begitu banyak ulama. Nah, kemudian ada satu kitab beliau yang lain, yaitu Kitabul Kabair. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, pada hari ini kita akan bahas mukaddimah daripada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kitab Al-Kabair, kita tahu bahwa Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar, ini berisikan kumpulan dari dosa-dosa besar. Dan ini penting, kenapa? Karena iman kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat-maksiat. Ya, di antaranya dosa besar ini. Sehingga penting ketika kita ingin agar iman kita sempurna, maka kita harus belajar ya tentang apa yang mengurangi kadar keimanan kita. Ya. Dan itu yang dirangkum oleh atau dibahas dalam kitab beliau ini. Baik. Kita ini manusia, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebagai manusia kita itu bukan makhluk yang jamid, yang tidak bergerak. Kita ini makhluk yang bergerak, kita makhluk yang beramal. Dan kadangkala amal perbuatan kita itu berupa kebaikan. Kadangkala amal perbuatan kita ini berupa keburukan. Ya. Jadi tidak bisa lepas dari hal itu. Ima perbuatan yang kita lakukan itu kebaikan ataupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala oleh karena hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mendakwahkan kepada manusia kebaikan dan mengingatkan mereka dari keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga dan neraka, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sebagai balasan dari orang-orang yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang melakukan keburukan. Mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditempatkan di surganya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi dua tempat tersebut dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan keburukan dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasiballadzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum." Sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mereka menyangka bahwa kami menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Ya. Jadi Allah di sini mempertanyakan kepada orang-orang yang menyangka ya orang-orang yang melakukan kejahatan atau keburukan, apakah mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sama saja apakah itu mahyahum wa mamatuhum dalam kehidupan mereka ataupun dalam kematian mereka? Apakah dua kelompok ini sama? Ya. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka persangkakan. Kemudian juga Allah dalam surat Sad misalnya ayat 28 Allah berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau kami menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang melakukan dosa? Maka jawabannya tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dua kelompok manusia ini. Ya. Allah tidak akan mendzalimi satu orang pun sedikit pun. Ya, Allah itu Maha Adil dan Allah tidak akan mendzalimi seorang pun di dunia ini dengan sesuatu apapun. Ya, oleh karenanya Allah SWT berfirman, ya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, ini penting, ya. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang dengan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali semisal dengan keburukan yang dia lakukan. Ini menunjukkan keadilan Allah SWT. Allah tidak menzalimi. Ketika seorang melakukan kebaikan, bahkan ini bentuk dari kemurahan Allah. Ya, Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ketika seseorang mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan, maka dia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT sampai 10 kali. Ini karunia dari Allah, karunia yang besar. Sementara ketika dia melakukan kejahatan, maka tidak dibalas kecuali seimbang ya dengan kejahatan yang dia lakukan. Oleh karenanya, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun seberat dzarrah. Seberat atom. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maka jika itu seberat dzarrah kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Dan Allah akan mendatangkan dari sisinya pahala yang besar. Ya. Jadi mudha'afah, yakni perlipat gandaan pahala, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan terhadap keburukan itu Allah tidaklah membalas kecuali sesuai dengan kadar kejahatannya, kadar kemaksiatan yang dia lakukan, tidak lebih dan tidak kurang. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ketaatan. Ya, ketika kita bicara tentang ketaatan, maka di dalam Islam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada ketaatan yang hukumnya wajib, yakni ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang diberi ganjaran orang yang melakukan hal tersebut, diberi pahala dan dihukum jika dia meninggalkannya. Ini ketaatan yang sifatnya wajib. Salat lima waktu misalnya, ini ketaatan yang sifatnya wajib. Ya, ketika melakukan diberi pahala, ketika meninggalkannya maka dia akan dihukum, diiqab. Ya. Taib, kemudian ada ketaatan yang sifatnya mustahab. Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini kata para ahli usul seperti itu. Jadi ketaatan yang diberi pahala orang yang mengerjakan, namun jika dia meninggalkan dia tidak dihukum. Tidak diberi iqab. Ini terkait dengan ketaatan. Sekarang kita masuk kepada maksiat, ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun maksiat, ya, itu secara bahasa artinya khilafut ta'ah. Jadi menyelisihi ketaatan. Di dalam lisanul Arab dikatakan al-isyan khilafut ta'ah. Jika seseorang mengatakan asal abdu rabbahu, yakni idza khalafa amrahu. Seseorang bermaksiat, seorang hamba bermaksiat kepada Rabbnya, itu jika dia menyelisih perintah Rabbnya. Wa'asa fulanun amirahu ya'sihi isyan wa isyanan wa ma'siyatan idza lam yuti'hu fa huwa 'asin. Ya, jadi seseorang itu dikatakan bermaksiat kepada tuannya itu jika dia tidak mentaati perintahnya. Ya. Demikian ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, yang namanya maksiat adalah tarkul ma'murat wa fi'lul mahdzurat. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang. Saya ulangin, maksiat itu didefinisikan oleh para ulama diantaranya tarkul ma'murat wa fi'lul mahdzurat. Meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang. Jadi, di sana kita tahu ada perkara-perkara yang diwajibkan dan disebutkan itu di dalam kitabullah atau disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, baik yang lahiriah, yang zahir, yang tampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Ya. Jadi maksiat itu melingkupi perbuatan maupun ucapan. Baik itu perbuatan dan ucapan yang zahir, yang tampak maupun itu yang batin, ya, yang tersembunyi. Taib, ini definisi daripada maksiat. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan atau menyebutkan beberapa kalimat atau lafaz dalam Al-Quran yang maknanya serupa dengan maksiat tadi. Di antaranya Allah SWT mengatakan adzamb, ya, fakullan akhadna bidzambihi. Misalnya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-40, Allah berfirman fakullan akhadna bidzambihi. Maka semua kami azab dengan dosanya masing-masing. Kadangkala Allah juga sebutkan al-khati'ah. Contohnya ketika saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam berkata inna kunna khati'in. Ya, sesungguhnya kami dahulu bersalah, melakukan kesalahan. Kemudian juga kadang disebutkan lafaz sayyi'ah. Ini juga maknanya sama, ya. Contohnya Allah SWT berfirman innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa. Kemudian juga lafaz al-hub. Al-hub, ya, contohnya innahu kana huban kabira. Innahu kana huban kabira. Dalam surat An-Nisa ayat kedua, ya. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Jadi hub di sini maknanya adalah maksiat. Kemudian juga disebutkan itsm, ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma. Ya, katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Rabbku mengharamkan al-fawahish, ya, perbuatan keji baik yang tampak ataupun yang tersembunyi dan dosa-dosa, al-itsm, ya. Kemudian juga disebut al-fasad, al-utu, al-fusuk, wal-isyan, ya. Ini adalah beberapa lafaz di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz tersebut dan makna dari lafaz tersebut tidak jauh daripada pengertian maksiat, ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mari kita lihat pembagian daripada maksiat, ya. Jadi setelah kita tahu definisi maksiat, yaitu perkara-perkara yang meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang, maka selanjutnya kita lihat pembagiannya. Para ulama rahimahumullah ini berbeda pendapat tentang pembagian maksiat. Sebagian mereka berpendapat, ini pendapat yang pertama, yaitu, dan ini pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf maupun ulama khalaf, bahwasanya maksiat ini terbagi menjadi dua. Maksiat terbagi menjadi dua. Ada yang disebut kabair, ada yang disebut saghair. Kalau bahasa kita istilahnya dosa-dosa besar, ada yang disebut dosa-dosa kecil. Dan pembagian ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, yakni dosa-dosa yang dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada kabair. Makanya in tajtanibu kabaira. Ini yang menunjukkan ada dosa besar di sana. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi di sana ada kabair, ada sayyi'at. Ya. Atau yang sering disebut lamam, al-lamam, ya. Ini adalah dosa-dosa kecil. Jadi di sana ada kabair, dosa-dosa besar, ada al-lamam atau as-sayyi'at. Ini dosa-dosa kecil. Ini saya katakan tadi adalah pendapat jumhur ulama baik salaf maupun khalaf. Ya. Adapun pendapat kedua, yang ini adalah pendapat sebagian dari ahli ilm, bahwasanya maksiat itu tidak terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ya, bahkan kata mereka, seluruh maksiat itu adalah dosa besar. Di antara yang berpendapat seperti ini misalnya Abu Ishaq Al-Isfirayaini, Al-Qadi Al-Baqilani, kemudian Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Al-Syafi'i, dan dikatakan ini merupakan pendapat dari orang-orang kalangan Asy'ariyah. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur ulama bahwa dosa itu terbagi dua, dosa besar dan dosa kecil. Adapun yang kedua, ini pendapat sebagian kecil daripada ulama adalah tidak ada dosa besar, tidak ada dosa besar dan kecil. Semua dosa itu besar. Ini kata mereka. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Karena dosa itu dilihat dari zat yang dimaksiati, zat yang dilanggar perintahnya. Bukan dilihat dari dosanya itu sendiri, tetapi bentuk pelanggaran kepada zat yang dilanggar perintahnya. Allah SWT adalah zat yang maha agung, ya, maha besar. Ya, perintahnya itu sesuatu yang sangat agung. Ketika ini dilanggar, ini menunjukkan satu kemaksiatan yang besar. Jadi dilihat dari zat yang dilanggar perintahnya. Jadi bukan hakikat dosa itu sendiri. Oleh karenanya mereka mengatakan dosa-dosa itu tidak ada yang kecil, semua dosa besar. Karena yang dilanggar perintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya. Ala kulli hal, pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama sesuai dengan firman Allah SWT tentunya, ya, ketika Allah SWT berfirman in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa di sana ada kabair, ada saghair atau sayyiat. Dan setelah itu kalau kita perhatikan, ya, dosa-dosa besar itu ada yang sampai kepada derajat kekufuran. Misalnya dosa syirik atau yang lainnya yang sampai kepada derajat kekufuran dan mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Oleh karenanya Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dia dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa-apa dari yang selain dosa syirik bagi yang dia kehendaki. Adapun dosa kecil atau al-lamam, maka ini bisa dihapuskan, ya, dengan beberapa amalan misalnya. Contohnya adalah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kaba'ir. Ya, salat waktu yang lima dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, maka di sana menghapuskan, ya, apa-apa yang ada di antara keduanya jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, jika dia menjauhi dosa-dosa besar, ini di antaranya, ya. Ada di sana amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Baik, nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita membedakan sebuah dosa itu dikatakan dosa besar atau dosa kecil, ya. Jadi definisi sudah kita bahas. Selanjutnya kita harus mengetahui dhabit atau kaidah, yang mana dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui ini termasuk dosa besar atau kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa al-kaba'ir kullu dhanbin khatamahu Allah Ta'ala binarin au ghadabin au la'natin au adzabin. Ini satu dhabit yang bagus sekali, yang mudah, ya, yang bisa kita terapkan untuk mengetahui dosa ini termasuk atau maksiat ini termasuk dosa besar atau dosa kecil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dosa-dosa besar adalah seluruh dosa yang Allah cap pelakunya itu dengan satu, neraka. Jadi kalau Allah ancam pelakunya dengan neraka, atau dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, atau dia mendapatkan laknat dari Allah, atau azab, maka dia masuk kepada dosa besar. Ini juga pendapatnya Al-Hasanul Basri, ya. Taib, saya ulangin, yang disebut dosa besar itu semua dosa yang Allah cap pelakunya dengan satu, neraka, atau dia mendapatkan laknat darinya, dari Allah SWT, atau mendapatkan kemurkaan dari Allah, atau mendapatkan azab dari Allah, maka dia masuk kepada kategori dosa besar. Saya ambil contoh, misalnya nih ya, dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Surat Al-Maidah ayat 72. Allah SWT berfirman, "Innahu may yusyrik billah," sesungguhnya barang siapa mensekutukan Allah, "faqad harramallahu 'alaihil jannah," maka Allah sungguh mengharamkan dia dari surga, "wa ma'wahun nar," dan tempat kembalinya adalah neraka. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengharamkan orang ini surga, ini pelaku kesyirikan kepada Allah, diharamkan dari surga dan tempat kembalinya neraka. Jadi di sini Allah mencap pelakunya dengan neraka, mendapatkan neraka. Maka ini termasuk kategori dosa besar. Apalagi dalam ayat yang lain Allah tidak mengampuni orang yang melakukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, ya, atau kekafiran, maka tidak diampuni dosanya kecuali dengan taubat. Adapun seseorang yang melakukan dosa selain itu masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika tidak, maka Allah akan azab dahulu. Ya. Namun orang yang tidak bertaubat dari dosa syirik atau kekafiran, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat ada ancaman dari Allah SWT bahwa orang yang melakukan syirik, dia akan ditempatkan atau tempat kembalinya nanti adalah di neraka. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik adalah dosa besar. Nah, jadi kalau menurut dhabit yang kita sebutkan tadi, maka dosa besar itu tidak terbatas. Dosa besar tidak terbatas, ya. Karena dia dibatasi oleh sifatnya. Yaitu semua dosa yang pelakunya itu diancam dengan neraka, atau dia mendapat laknat, atau dia mendapatkan murkaan dari Allah, atau dia mendapatkan azab dari Allah. Maka ini masuk kategori dosa besar, berapapun jumlahnya. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa dosa-dosa besar itu ditetapkan dengan jumlah, dengan batasan. Ya, sebagian dari mereka, misalnya dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dosa-dosa besar itu dikatakan hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab', lebih dekat jumlahnya kepada 70 daripada 7. Ini terkait dengan hadis ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Jadi 7 perkara yang membinasakan, jauhilah kalian dari 7 perkara yang membiasakan. Jadi sebagian ulama membatasi dengan 7 perkara itu saja, ya. Nanti akan datang pembahasannya. Jadi sebagian ulama membatasi dengan jumlah. Nah, ini pun di dalamnya ada khilaf. Ada yang membatasinya dengan 7 dosa besar saja. Ada yang membatasinya dengan 70. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada yang membatasinya dengan 4, 3, ada juga yang mengatakan 10, diantaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Atau yang lebih banyak dari itu, ya, seperti misalnya Abu Talib Al-Makki, ya, dan juga Ibnul Qayyim, beliau mengatakan ada 17 dosa besar. Jadi perkara ini, ya, pendapat yang kedua ini, mereka tidak menetapkan dengan sifat tetapi ditetapkan dengan jumlah. Dan ini ada khilaf, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3, 4, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 17, dan lain-lain. Ala kulli hal, dari yang dua pendapat ini, tampaknya yang lebih rajih menurut saya adalah pendapat yang pertama, ya, yaitu dia disifatkan dengan pelakunya mendapatkan ancaman neraka, atau dia mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah, atau azab. Maka seluruh dosa yang memenuhi sifat-sifat ini maka dia disebut dosa besar. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang pembagian maksiat menjadi dosa besar dan dosa kecil, kemudian kita tahu bagaimana membedakan antara dosa besar dan dosa kecil, maka selanjutnya yang kita perhatikan adalah orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan ini. Ya, ini penting. Karena di sana ada sebagian kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, mereka terjatuh di dalam kekeliruan terkait dengan permasalahan dosa-dosa besar ini. Ya. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Mereka ini orang-orang yang menghukumi pelaku dosa besar dengan kekafiran. Ketika seseorang melakukan dosa besar, maka dia dihukumi kafir oleh orang-orang Khawarij. Dan tentunya kekal di dalam neraka. Ya. Jadi mereka tidak membedakan antara dosa besar dengan dosa besar berupa kesyirikan dengan dosa besar yang lain. Bagi mereka sama. Ya, pelakunya keluar dari Islam dan mereka kekal di dalam neraka. Keluar dari agama Islam. Wal-iyadzubillah. Ya, ini orang-orang Khawarij. Ada yang mirip dengan mereka, tapi ada perbedaan sedikit, yaitu kelompok yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Tetapi tidak sampai masuk ke dalam kekafiran. Inilah makanya mereka sebutkan pelaku dosa besar itu manzila baina manzilatain. Kata mereka ada di antara satu tempat, di antara dua tempat. Ya, dia ada dalam kondisi antara iman dan kafir. Jadi dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah mereka keluar dari keimanan, tapi belum sampai kepada kekafiran. Ya, sehingga mereka katakan orang-orang pelaku dosa besar itu manzila baina manzilatain. Tidak mukmin, tidak juga kafir. Itu kata mereka. Namun, jika pelaku dosa besar tersebut mati dan dia belum bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi, orang Khawarij dan orang Mu'tazilah ini berbeda dalam hukum dunianya terhadap pelaku dosa besar. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir, kalau orang Mu'tazilah mengatakan tidak. Tidak kafir, tapi dia tidak beriman. Ini orang Mu'tazilah. Namun di akhirat, hukumnya sama. Kekal di dalam neraka selama-lamanya jika dia belum bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan. Jadi beda hukum di dunia, namun di akhirat hukumnya sama. Ini orang Khawarij dan orang Mu'tazilah. Nah, ini satu sisi. Kemudian ada lagi kelompok yang lain yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang disebut dengan Al-Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Yakni orang-orang yang mengatakan bahwasanya maksiat-maksiat yang dilakukan itu tidak memudaratkan keimanan seseorang. Karena iman menurut mereka itu di dalam hati, huwa tasdiq, pembenaran. Ya, apa yang dibawa Rasulullah sudah cukup. Ya. Jadi dalam hati tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini orang Murji'ah begitu pendapatnya. Keimanan itu tidak bertambah tidak berkurang dan itu hanya tasdiq. Adapun maksiat-maksiat itu tidak memudaratkan selama pelakunya beriman dengan hatinya. Maka itu tidak akan mengurangi keimanan mereka. Ini kata orang-orang Murji'ah. Jadi orang-orang Murji'ah itu tidak memasukkan amal ke dalam hakikat keimanan. Ya. Jadi kata mereka al-iman al-i'tiqad bil qalb, keyakinan dalam hati itu sudah cukup. Sebagian lagi mengatakan ini termasuk dari turunan-turunannya Murji'ah. Yang dimaksudkan dengan keimanan adalah al-i'tiqad bil qalb wa nutq bil lisan. Ya, yakni keyakinan dalam hati dan mengucapkan dengan lisannya. Sebagian lagi mengatakan cukup dengan ma'rifat saja, sekadar mengetahui sudah cukup. Ya, walaupun dia tidak meyakininya. Ini seperti perkataannya orang-orang Jahmiyah. Ini Murji'ah juga, tetapi turunannya daripada perkataan Murji'ah. Dan ini perkataan dari yang satu kelompok khusus yang disebutkan dengan istilah Jahmiyah, ya. Dan ini adalah termasuk yang paling buruk, ya, dari kelompok Murji'ah, yaitu orang-orang Jahmiyah. Jadi di sana orang-orang Murji'ah adalah orang-orang yang tidak memasukkan amal ke dalam hakikat keimanan. Dan mereka ini berselisih. Ada yang mengatakan keimanan itu cukup dengan keyakinan di dalam hati. Ada yang mengatakan keimanan itu keyakinan dalam hati disertai dengan ucapan, dengan lisan. Sebagian lagi mengatakan cukup dengan makrifat. Dan ini adalah perkataan Jahmiyah, ya. Seburuk-buruk perkataan atau seburuk-buruk dari kelompok Murji'ah, yaitu orang-orang Jahmiyah. Sebagian lagi juga mengatakan sesungguhnya keimanan adalah ucapan dengan lisan tanpa disertai keyakinan di dalam hati. Ini diantaranya adalah perkataan Karramiyah. Jadi turunannya banyak. Ala kulli hal, mereka adalah orang-orang yang tidak memasukkan amal di dalam hakikat keimanan. Ya, jadi mereka mengatakan keimanan Abu Bakar itu sama dengan keimanan orang yang paling fasik. Sama. Selama orang itu beriman dengan hatinya, sudah cukup. Walaupun orang paling fasik sedunia, imannya sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal-iyadzu billah. Ya, ini ya dua kelompok atau dua kutub. Yang satu mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Yang satu lagi mengatakan pelaku dosa besar keimanannya sama dengan keimanan orang yang paling bertakwa, ya, dari umat ini misalnya. Ya, ini ya dua kutub yang berlawanan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah yang pertengahan. Jadi Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak keluar dari keislaman. Namun orang yang melakukan dosa besar ini keimanannya berkurang. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan amalnya, ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini akidah yang ada pertengahan antara orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan orang-orang Murji'ah. Taib. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan keimanan seseorang ketika dia melakukan maksiat maka dia akan berkurang. Ini yang disebut al-iman al-mutlaq. Jadi kesempurnaan iman, imannya tidak sempurna. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina maka dia dalam keadaan mukmin. Hadis ini tidak menunjukkan atau tidak berarti bahwasanya dia tidak beriman sama sekali. Ya. Aslul iman atau mutlakul iman, pokok dari keimanannya itu masih ada pada dirinya. Namun dia tidak mendapatkan al-iman al-mutlak. Jadi kesempurnaan iman, imannya berkurang. Jadi di situ yang dinafikan bukan keimanannya sama sekali hilang dengan sebab dia berzina, tidak. Tetapi maksudnya imannya berkurang. Ya, dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak diberikan kepadanya al-iman al-mutlak. Yani keimanan yang sempurna hilang darinya. Namun pokok keimanannya tetap ada. Ini yang dinafikan oleh orang-orang Khawarij. Ketika melakukan dosa besar maka keimanannya hilang sama sekali. Sehingga dia masuk ke dalam kekafiran. Keluar dari keimanan masuk ke dalam kekafiran. Ya, itu. Taib, ini adalah pembagian atau kelompok di dalam Islam yang mereka terjatuh di dalam kesalahan terkait dengan dosa-dosa besar. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian saya kira mukaddimah terhadap kitab Al-Kabair. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan mulai membahas kitab ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi pada khususnya dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian pada umumnya. Dan semoga ini bisa disampaikan kepada saudara karib kerabat, ya, dan kaum muslimin yang lain. Dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Dan kalau ada kesalahan itu karena kebodohan saya pribadi dan dari syaitan, Allah berlepas diri.